Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab yang terakhir dari kitab Mutamimatul Ajurumiyah, bab terakhir dari jilid pertama, yaitu babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khobari, yang di dalam kitab ini disebut an-nawasikh. Jadi nawasikhul ibtida. Nanti kita berikan penjelasan ya. Nah, video yang sedang teman-teman lihat ini saya hanya akan memberikan kerangkanya dulu ya, di video yang teman-teman sekarang saksikan ini, baru nanti ya, diberikan penjelasan lebih detail biar lebih mudah memahami kalau sudah ada kerangka. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Wa tusamma an-nawasikhu wa nawasikhul ibtida'i wa hiya thalathatu anwa'in. Al-awwalu ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabara wa huwa kana wa akhwatuha wal huruful musyabbahatu bilaysa wa af'alul muqarabati. Wa tsani ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabara wa huwa inna wa akhwatuha wa la allati linafyil jinsi. Wa tsalitsu ma yansibul mubtada wal khabaru jami'an. Bahwa zonna wa akhwatuha. An-nawasikh, nawasikh itu jamak dari nasikhun. Nasikhun itu sesuatu yang menghapus. Kenapa disebut nawasikhul ibtida? Nah, begini, karena khobar itu marfu dirofakan oleh siapa? Ya, khobar marfu dirofakan oleh mubtada. Nah, berarti mubtada punya amal kan, yaitu merofakan khobar. Nah, mubtada juga marfu, iya kan? Mubtada dibaca rofa. Pertanyaan, siapa yang merofakan mubtada? Amil. Amil apa? Amil rofa kan? Amil rofin. Apa amil rofinnya? Amil maknawi itu ibtida. Jadi mubtada itu dirofakan oleh ibtida itu sendiri. Nah, oleh an-nawasikh ini dihapus ya. Sehingga nanti mubtada tidak lagi punya amal. Kemudian khobar juga dikenai amal oleh an-nawasikh ini. Sehingga nanti mubtada marfu yang awalnya oleh ibtida yaitu amil maknawi, dia menjadi marfu nanti kalau kana dan cs-nya jadi marfu oleh amil lafzi. Jadi berubah ya amilnya. Nah, nawasikh ini di penjelasan kitab ini kesimpulannya ada 3. Pertama, ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khobaro. Sesuatu yang merofakkan mubtada. Nah, berarti mubtada dia dirofakan oleh nawasikh ini. Kemudian, wa yansibul khobaro dan menasobkan khobarnya. Ya, menasobkan khobarnya. Nah, apa saja? Nah, ini bukan satu. Ya, satu, atau yang pertama ini kana wa akhwatuha. Ada kana. Kana dan saudara-saudaranya. Banyak. Dan ini juga ada yang pakai syarat, ada yang tidak. Nanti penjelasannya secara detail saya sampaikan. Yang kedua, al-hurufu al-musyabbahatu bilaisa. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Nah, di sini jamak huruf. Ya. Berarti bukan cuma satu, ada beberapa. Dia diserupakan dengan laisa. Ya, laisa itu amalnya apa? Amalnya amal kana. Nah, dia merofakan mubtada dan menasubkan khobar. Ya. Nah, ini apa saja nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, af'alul muqorobati. Nah, pernah nggak dengar af'al muqorobah? Nah, ini juga bukan satu, maka menggunakan jamak fi'il-fi'il muqorobah. Nah, ini juga banyak, nanti akan saya berikan penjelasan. Yang jelas ini, ketiga ini, ya dia punya amal, yaitu merofakan mubtada dan menasobkan khobar. Kemudian yang kedua, ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khobar. Kebalikannya, sesuatu yang menasobkan mubtada. Nah, jadi mubtadanya jadi mansub oleh nawasikh ini. Wa yarfa'ul khobar dan merofakan khobarnya. Nawasikh ini juga merofakan khobar. Ya, menasobkan mubtada, merofakan khobar. Apa saja? Satu, inna wa akhwatuha. Nah, inna dan cs-cs-nya. Nah, dia menasobkan mubtada, merofakan khobar. Dan yang kedua, la allati linafil jinsi, la ya, la yang digunakan untuk menafikan jenis. Ini juga saya akan berikan penjelasannya detailnya berdasarkan kitab ini. Nah, kemudian yang ketiga, nawasihah yang ketiga, mayan simbul mubtada'a wal khobaru jami'an. Sesuatu yang menasubkan mubtada dan khobar keseluruhan. Ya, jadi mubtadanya mansub, khobarnya juga mansub oleh nawasih ini. Ya, oleh nawasih ini. Ini dua-duanya ya. Mubtadanya mansub, khobarnya mansub. Apa saja? Dzanna wa akhwatuha. Dzanna wa akhwatuha ini juga di dalam kitab level menengah ini dibagi dua. Yaitu ada yang af'alul qulub, perbuatan-perbuatan hati. Ada dua juga nanti perbuatan hati. Ada yang berkaitan dengan syak, ya, keraguan. Ada yang berkaitan dengan yakin. Ini juga nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua, af'alut tasir. Ini juga akan saya bahas contoh-contohnya. Yang jelas ini kerangkanya dulu ya. Biar teman-teman terbayang. Nawasikhul ibtida. Itu ada yang merofakan mubtada menasabkan khobar. Ada tiga. Ya, kana dan jelasnya huruf yang disebut dengan laisa. Af'alul muqorobah. Yang kedua, yang menasubkan mubtada dan yang merofakan khobar ada inna dan la alat ilina fil jinsi. Kemudian yang ketiga yang menasubkan dua-duanya, menasubkan mubtada dan juga khobar, yaitu ada dhanna khuatuha, yang dibagi menjadi af'alul qulub, perbuatan hati, af'alul tasyir. Ini panjang sekali teman-teman, bab ini luar biasa panjang dan juga rincian-rinciannya lumayan panjang. Bahkan kalau saya lihat bisa jadi ini bab terpanjang kayaknya di Marfu'atul Asma ya. Di Marfu'atul Asma ini bab terpanjang. Mubtada khobar enggak terlalu panjang ya. Kemudian fa'il, naibul fa'il enggak terlalu panjang, tapi nasikhul ibtida ini panjang. Demikian sampai sini dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.